Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amin. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita insyaallah akan bersama-sama mengkaji dan mempelajari inti daripada ajaran al-Islam yang merupakan inti daripada ajaran para rasul. Namun supaya materi bisa dicerna dan dipahami, mungkin sebaiknya buku apa panduan itu ditutup saja. Karena itu buku sebenarnya buku itu akan insya Allah bisa dipahami kalau materi yang disampaikan dipahami. Ya mungkin sebenarnya lebih baiknya kajian tidak buka buku, mungkin sesudahnya buka buku, mungkin itu lebih baik mungkin kepada panitia. Mungkin masalah teknisnya gimana itu terserah. Adapun materi yang akan saya sampaikan dalam dua hari ini, tentunya saya akan menyampaikan materi-materi penting yang dari materi-materi tersebut kunci-kunci ilmu yang berkaitan dengan tauhid ini bisa dipahami dengan membaca buku yang ada panduan dan buku-buku yang lainnya. Yang penting kuncinya dulu. Adapun materi, susunan materi, maksudnya ini hanya bayangan saja, mungkin nanti bisa dirubah. Yang pertama tentang mukaddimah pentingnya perealisan tauhid. Kemudian selanjutnya tentang inti dakwah para rasul yang nanti kaitan dengan makna kafir kepada tauhid. Kemudian juga siapakah yang disebut dengan tauhid, dan tentu sebelumnya menjelaskan tentang makna ibadah, dan kemudian menjelaskan bahasan berikutnya tentang hukum loyalitas kepada orang-orang musyrik, bagaimana loyalitas yang membatalkan Islam dan bagaimana loyalitas yang tidak membatalkan keislaman. Dan nanti juga akan dibahas tentang siapakah yang disebut dengan Ansar Tawud, para pembela Tawud. Kemudian nanti juga akan dibahas tentang sisi-sisi kemusyrikan sistem demokrasi. Kemudian juga nanti akan dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan yang masalah cabang-cabang daripada materi-materi yang tadi disebutkan. Adapun pada malam hari ini saya akan pertama akan bahas mukadimah tentang pentingnya tauhid, meskipun sebenarnya andai kata tadi hadirin ikut apa Jumatan di sini sudah udah saya jelaskan sebenarnya, cuma karena memang sebagian tidak hadir, tidak salah saya ulangi lagi dan dengan tambahan penjabaran. Kemudian setelah itu menjelaskan tentang sebagian daripada makna kafir kepada tauhid sampai jam 10, dan sisanya kita tangguhkan pada esok hari insyaallah. Materi pertama tentang pentingnya perealisian tauhid, atau biasa disebut mukaddimah pentingnya tauhid. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita tentu ada tujuannya. Ayahtabul insanu ayyutraka sudan, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, diciptakan sudah dilepas, tidak ada tugas dan tidak ada tanggung jawab. Tapi ada tujuan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan penciptaan jin dan manusia itu untuk ibadah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan makna liya'budun, yaitu dengan liyuwahhidun, untuk mentauhidkan aku. Kenapa Ibn Abbas menafsirkan liya'budun dengan liyuwahidun, padahal tauhid sebenarnya bagian daripada ibadah. Karena ibadah yang lain ada sholat, zakat, shaum, haji, itu juga ibadah. Kenapa Ibn Abbas menafsirkan liya'budun dengan liyuwahidun untuk mentauhidkan? Karena tauhid adalah pokok dari segala ibadah. Semua ibadah tidak akan diterima tanpa adanya dasar tauhid. Jadi tujuan kita diciptakan apa? Untuk beribadah, untuk bertauhid. Kemudian Allah menciptakan sarana bekal, yaitu bumi dan seisinya. Itu hanya bekal bagi kita. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang telah menciptakan bagi kalian segala apa yang ada di muka bumi. Jadi, segala apa yang ada di muka bumi diciptakan buat kita. Kalau kita diciptakan untuk beribadah. Jadi kita diciptakan untuk ibadah. Kalau bumi diciptakan buat kita. Makanya karena bumi hanya bekal tujuan ibadah, Allah mengingatkan dalam surat Fatir ayat 5, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur." Jangan sampai kehidupan dunia, maksudnya bumi dan isinya, menipu kalian. Maksudnya menipu, melupakan kepada tujuan, sibuk dengan dunia, mengorbankan tauhid demi dunia. Terus, dan jangan sampai setan yang memang suka menipu memperdayakan kalian. Jadi Allah mengingatkan, bumi diciptakan buat kita, kita diciptakan buat mengabdi kepada Allah, ibadah, mentauhidkan. Jangan sampai bumi yang merupakan sarana melupakan kita kepada tujuan hidup. Makanya kalau orang sibuk dengan bumi, dia tidak akan sampai kepada tujuan. Tidak akan sampai. Makanya apa? Harus fokus kepada tujuan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini hulwah, manis, khadirah, hijau. Kalau yang hijau apa artinya? Segar kan, menarik. Kan biasa yang hijau di Afrika, yang segar-segar, menarik. "Wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Allah mempercayakan kalian di bumi ini, sehingga dia melihat apa yang kalian lakukan. Terus apa kata Allah? Fattaqud dunya, hati-hatinya terhadap dunia. Jadi jangan sampai melupakan. Nah, karena tadi tujuan pokok adalah ibadah, nah supaya manusia tidak salah jalan di dalam mencapai tujuan itu, diutus para pembimbing, para pemberi peringatan, para rasul, para nabi. Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'du, "Likulli qaumin had." Bagi setiap kaum itu ada orang yang memberikan bimbingan. Setiap kaum ada pemberi bimbingan. Dalam surat Fatir ayat 24, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadzir." Tidak ada satu umat pun melainkan di tengah mereka ada orang yang memberikan peringatan. Allah mengutus para nabi kan pemberi peringatan. Dalam surat An-Nahl 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi Allah mengutus para pemberi peringatan, pemberi bimbingan, dan juga rasul. Untuk apa? Ini rasul diutus untuk apa? "Wama arsalna min rasulin illa liyuta'a." Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati. Nah, ada ajaran yang paling pokok dalam ajaran para rasul, paling inti, yang merupakan inti ajaran Islam atau aslu dinil Islam, pokok ajaran Islam, pokok ajaran para rasul, yang mana keislaman, pengakuan Islam seorang tidak sah, tidak diakui kecuali dengan merealisasikan ajaran ini. Walaupun orang ngaku Islam, KTP-nya Muslim, melakukan ritual Islam, tapi kalau tidak sesuai dengan kriteria yang Allah jabarkan dalam Al-Quran, di hadapan tauhid bukan orang Islam. Untuk gambaran dekatnya. Sekarang kalau ada orang ngaku sebagai, umpamanya sebagai polisi, pakai seragam polisi, bawa peluit di persimpangan jalan, menertibkan mobil. Dia pakai seragam, pakai perangkat, mengerjakan apa yang dilakukan oleh polisi. Tapi dia tidak terdaftar dalam prosedur yang ada. Dapat gaji tidak? Tidak dapat ya? Begitu juga orang ngaku Muslim, melakukan amal ritual keislaman, akan tetapi kriteria keislaman tersebut tidak ada pada diri orang tersebut. Tidak terdaftar dalam apa? Tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Dapat pahala surga tidak? Tidak. Itu gambaran dekatnya. Yang inti ajaran Islam itu tauhid. Yang mana para nabi, di dalam hadis sahih Rasul menyebutkan para nabi itu adalah saudara-saudara sebapak. Ibunya berbeda-beda, bapaknya satu. Maksudnya apa? Ibunya berbeda, bapaknya satu. Ibunya berbeda, syariatnya berbeda, bapaknya satu, tauhidnya sama. Ini tauhid inti ajarannya. Nah, apa inti ajaran para rasul itu? Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepada aku. Jadi Allah ayat ini menjelaskan semua rasul diwahyukan apa? La ilaha illallah. Semua rasul. Berarti la ilaha illallah. Nabi Nuh sama dengan la ilaha illallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Jadi semua rasul diwahyukan pertama kali la ilaha illallah. Terus apa makna la ilaha illallah? Singkatnya nanti jabarannya. Singkatnya, Allah menafsirkan la ilaha illallah ini dalam surat An-Nahl 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tawut." Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Semua rasul itu menyerukan kepada umatnya apa? Ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi taghut. Rasul tidak mengatakan ibadahlah kepada Allah, titik, enggak. Tapi dan jauhi taghut. Ibadahlah kepada Allah dan jauhi taghut. Nah, tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 25, semua rasul diwahyukan la ilaha illallah. Dalam surat An-Nahl 36, semua rasul menyampaikan kepada umatnya, ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi taghut. Ini artinya bahwa makna la ilaha illallah adalah ibadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Kemudian secara tegas lagi, lebih secara tentang penjelasan status, secara tegas dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah mengatakan qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Kebenaran telah jelas daripada kesesatan. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Barang siapa yang kafir kepada tagut, kalau tadi kan menjauhi tagut, dan beriman kepada Allah, tadi ibadah kepada Allah, maka dia telah memegang al-urwah al-wusqa, al-urwah ikatan, al-wusqa yang paling kokoh, lam fisamalah yang tidak mungkin putus, apa? La ilaha illallah. Maksudnya barang siapa yang kafir kepada tagut dan iman kepada Allah, dia itu sudah memegang la ilaha illallah, sudah merealisasikan la ilaha illallah. Sedangkan la ilaha illallah, sekarang orang masuk Islam pintunya apa? La ilaha illallah kan? Surga kuncinya apa? La ilaha illallah. Dalam hadis sahih kan kunci surga adalah la ilaha illallah. Nah, sedangkan orang disebut telah mengamalkan la ilaha illallah kalau kafir kepada tagut dan iman kepada Allah. Jadi yang disebut dengan mengamalkan la ilaha illallah adalah mengamalkan isinya, kafir kepada tagut, iman kepada Allah, bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis sahih Muslim dari Abu Malik Al-Asya'i radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma damuhu wa maluhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah. Di sini la ilaha illallah kan sudah mengandung kafir kepada tagut. Tapi Rasul menguatkan makna kafir kepada tagut yang sudah tercakup di dalam pengucapan la ilaha illallah dengan ucapan beliau secara khusus, dan dia kafir terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah, maksudnya kafir kepada tagut, maka dia itu terjaga darah dan hartanya. Maksudnya ayat hadis ini menjelaskan bahwa orang disebut muslim kalau dia mengamalkan isi la ilaha illallah, yang poin terpentingnya adalah kafir kepada tagut. Kemudian juga para ulama ijma sepakat, Syekh Sulaiman Ibnu Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid syarah kitab Tauhid, beliau menjelaskan, wa mujarradun nutqi bilafdhis syahadati min ghairi ilmin bima'naha wala 'amalin bimuqtadhaha min iltizami tauhid wa tarki syirkil akbar wal kufri bitaghut fa inna dzalika ghairu nafi'in bil ijma'. Sekedar mengucapkan kalimat syahadat, orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tanpa disertai paham terhadap maknanya, bukan tahu artinya, bukan tahu terjemahnya, tapi paham maknanya, dan tanpa disertai pengamalan terhadap konsekuensinya, apa konsekuensinya? Komitmen dengan tauhid, meninggalkan segala syirik akbar dan kafir kepada tagut, maka pengucapan syahadat tersebut tidak bermanfaat berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama. Contohnya apa? Orang munafik zaman Rasul, mereka salat tidak? Salat, ngaku muslim tidak? Ngaku muslim. Bahkan di antara mereka ada yang berjihad di jalan Allah. Tapi Allah mengatakan apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maksudnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling dasar. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah, salat, zakat, saum, haji, bahkan ada yang berjihad di jalan Allah. Kenapa? Fid darkil asfali minan nar, karena tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Nah, kalau kita sudah paham bahwa makna la ilaha illallah secara ini secara global, nanti rinciannya tentang apa makna kufur kepada tagut itu, bahwa orang disebut muslim, orang mengantongi asludinil Islam, inti ajaran Islam yaitu la ilaha illallah, kalau dia kafir kepada tagut, iman kepada Allah. Berarti status muslim mukmin ada kalau orang mengantongi apa? La ilaha illallah, yang isinya dua, ibadah kepada Allah, menjauhi tagut, atau konteks An-Nahl 36 kafir kepada tagut, iman kepada Allah. Nah, sedangkan amal ibadah, salat, zakat, saum, haji yang disebut dengan syariat, ada tauhid, ada syariat. Tauhid inti, syariat cabangnya. Nah, syariat ini tidak akan diterima dan tidak sah tanpa perrealisasian tauhid. Makanya tadi kan para nabi saudara-saudara sebapak. Ibunya beda-beda, bapaknya satu. Tauhidnya satu, syariat beda. Syariat ini adalah syariat cabang. Tauhid inti, syariat tanpa tauhid tidak sah. Ini dengan nas Al-Qur'an dalam ayat yang banyak. Dalam surat An-Nisa 124 Allah mengatakan, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna naqira." Barang siapa mengerjakan amal saleh. Lihat amal saleh apa? Salat, amal saleh bukan? Zakat, shaum, haji, jihad, amal saleh bukan? Amal saleh. Wakaf, baca Quran, amal saleh. Baik laki-laki ataupun perempuan yang mengerjakannya, wa huwa mu'min, sedangkan dia mu'min. Sedangkan tadi orang tidak disebut mu'min kecuali kalau mengamalkan la ilaha illallah yang isinya kafir kepada tauhid, iman kepada Allah. Maka orang yang mengerjakan amal saleh sedangkan dia itu mukmin, faulaika yadkhuluna aljannah, mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Jadi amal saleh ada balasan surga, syaratnya wa huwa mukmin. Orangnya mukmin, kafir kepada tauhid, iman kepada Allah. Dalam surat An-Nahl 97 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan amal saleh, lihat ayatnya hampir sama semua. Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia itu mukmin, maka kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik dan kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Lihat, amal saleh ada balasan, syaratnya apa? Wa huwa mukmin. Sedangkan dengan nas surat Al-Baqarah 256 hadis sahih Muslim, ijma ulama, orang tidak disebut mukmin kecuali kalau kafir kepada tauhid, iman kepada Allah. Kemudian juga surat Thaha ayat 112 Allah mengatakan, "Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma." Barang siapa mengerjakan amal salih dari amal-amal salih sedang dia itu mukmin, maka dia tidak takut dizalimi dan tidak takut dikurangi. Maksudnya pahalanya akan Allah berikan, tidak akan diingkari amal saleh yang dikerjakan, tapi syaratnya orangnya apa? Mukmin. Sedangkan tadi orang tidak disebut mukmin kecuali dengan kufur kepada tauhid, iman kepada Allah. Kemudian juga surat Al-Anbiya ayat 94 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun." Barang siapa mengerjakan dari amal-amal saleh tersebut sedangkan dia itu mukmin, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalan yang dia kerjakan, maksudnya diakui oleh Allah, dan sesungguhnya kami, kata Allah, pasti mencatatnya. Lihat, amal akan diakui dan dicatat, amal saleh, tapi syaratnya orang apa? Mukmin. Kemudian dalam surat Ghafir ayat 40 Allah mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab." Barang siapa mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia itu mukmin, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga lagi diberikan rizki karunia tanpa perhitungan. Ini ayat 5 ayat konteksnya sama, amal saleh di awal, di ujung ada balasan, di tengah ada syarat apa? Wa huwa mukmin. Jadi amal saleh itu tidak serta-merta diterima oleh Allah tanpa adanya apa? tadi syarat iman. Makanya kalau baca kitab fikih pasti ketika menyebutkan syarat sah sholat, syarat sah haji, syarat sah shaum, nomor pertama apa? Al-Islam kan? Islam kan? Maksudnya apa? Islam yang seperti ini. Bukan mengaku Islam, tapi Islam. Buktinya orang munafik mengaku Islam tidak? Diterima amalnya enggak? Tidak. Maksudnya Islam itu maksudnya Islam. La ilaha illallah, kufur kepada tauhid, iman kepada Allah. Itu maksud para ulama ke sana, bukan pengakuan Islam. Kemudian juga ditambahkan surat Al-Isra ayat 19. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa menginginkan akhirat, maksud surga, orang ikhlas karena Allah ingin surga, wa sa'a laha sa'yaha, dan dia melakukan amalan yang mengarah ke akhirat, maksud ke surga tersebut, amal saleh maksudnya, wa huwa mu'min, sedangkan dia itu mu'min, tadi kufur kepada tauhid, iman kepada Allah, fa'ulaika, maka mereka itu, kana sa'yuhum, adalah amal yang mereka kerjakan itu, masykuran, pasti dibalas, ya, amal yang diharapkan balasan dari Allah, akan ada balasannya, tapi syaratnya wa huwa mukmin. Juga dalam surat Thaha kalau tidak salah ayat 73 bisa antum lihat kalau keliru. Allah mengatakan wa may ya'tihi mu'minan, barang siapa datang kepada Allah dalam keadaan mukmin, qad 'amila shalihati, lagi telah mengerjakan amal saleh. Apa kata Allah? Fa ulaika lahumud darajatul ula, maka mereka itu, bagi mereka ad-darajat al-ula, surga yang tinggi. Ya, di sini orang datang kepada Allah dalam keadaan bertauhid, mukmin, telah mengerjakan amal saleh, baru akan balasan surga. Kan 7 ayat Al-Qur'an semua menyebutkan amal saleh dan ada balasan, syaratnya apa? Mukmin. Sedangkan di dunia hanya ada 2. Kalau tidak mukmin apa? Kafir. Allah mengatakan dalam surat At-Taghabun, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dia telah menciptakan kalian, di antara kalian ada orang yang kafir, ada yang mu'min. Jadi hanya 2, mu'min atau kafir. Orang munafik sebenarnya apa? Mu'min atau kafir? Kafir. Kita bicara di sini Islam hakiki, Islam yang sebenarnya, bukan pengakuan Islam. Kita bicara Islam hakiki, bukan pengakuan Islam. Jadi orang kalau belum mengamalkan tadi la ilaha illallah, belum kafir kepada tauhid, walaupun ngaku muslim adalah masih kafir. Ini bukan kata saya, memang nas Al-Qur'an mengatakan seperti itu. Sedangkan dalam Al-Qur'an sendiri amalan orang-orang kafir, amal saleh yang dilakukan oleh orang kafir, Allah memberikan perumpamaan dengan banyak perumpamaan. Umpamanya dalam surat An-Nur ayat 39 Allah mengatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Orang-orang kafir itu orang-orang yang belum mengamalkan inti ajaran Islam tauhid. A'maluhum, amal ibadah yang mereka kerjakan itu kasarab, seperti fata morgana yang ada di tanah yang lapang, yang dikira air oleh orang yang haus. Hatta idza ja'ahu, ketika didatangi fata morgana itu apa? Lam yajidhu syai'an, tidak mendapatkan apa-apa. Ketika terik matahari di jalan aspal seperti ada apa? Air, itu namanya fata morgana. Ketika didatangi ada air tidak? Tidak ada. Orang yang merasa dirinya sudah benar, sudah muslim, sudah banyak amal ibadah, ngira pahalanya sudah numpuk di depan di sana di sisi Allah. Dia mengira kalau dia mati akan memetik amalan tersebut. Tapi hatta idza ja'ahu, ketika dia datang kepada Allah, lam yajidhu syai'an, tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Tadi syarat tauhid belum direalisasikan. Itu perumpamaan pertama. Perumpamaan kedua dalam surat Ibrahim ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin 'asif." Perumpamaan orang-orang kafir, itu orang yang belum mengamalkan la ilaha illallah. Baik mereka itu orang kafir asli, Nasrani, Yahudi, atau kafir murtad, orang yang aku muslim, walaupun merasa muslim, tapi pada dirinya terdapat hal-hal yang membatalkan keislaman, pada hakikatnya dia orang kafir. Amalan yang mereka kerjakan itu apa? Karomad, seperti debu. Ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif, yang dihempaskan oleh angin topan di musim badai. Sekarang kalau ada tumpukan debu, terus ada angin topan, nyisa tidak? Tersisa tidak? Habis kan? Nah, amal sholih, sholat, zakat, saum, haji dan yang lainnya itu diperumpamakan seperti tumpukan debu. Noda-noda pelanggaran terhadap tauhid la ilaha illallah diperumpamakan seperti angin topan. Ketika pelanggaran terhadap tauhid la ilaha illallah ini ada, maka pelanggaran ini menghempaskan tumpukan amal sholih. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para rasul dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah mengatakan, "La in asyrafta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kalian, kamu maksud hai nabi-nabi, melakukan kemusyrikan, tentu hapus amalan kamu dan kamu tergolong orang yang rugi. Saya tanya, kalau rasul muslim bukan? Mengucapkan la ilaha illallah tidak? Mereka amal ibadah tidak? Padahal mereka tidak mungkin melakukan kemusyrikan, tapi diancam oleh Allah, kalau kalian melakukan kemusyrikan, hapus amal kalian. Itu peringatan kepada kita. Kalau kita melakukan kemusyrikan, hapus amal kita dan tergolong orang yang rugi. Jadi ayat ini bukan untuk orang apa? Yahudi, Nasrani, untuk semua manusia, karena khitabnya kepada rasul-rasul. Karena ayat sebelumnya Allah mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada kamu Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelum kamu, apa yang diwahyukan? Kalau kamu berbuat syirik, hapus amalan kamu dan kamu tergolong orang yang rugi. Amal ibadah yang dilakukan terhapus sia-sia. Juga dalam surat Al-An'am ayat 88, Allah mengatakan kepada para rasul, setelah Allah Subhanahu wa taala menuturkan 18 nama rasul dalam surat Al-An'am, dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya para rasul itu melakukan kemusyrikan, pelanggaran terhadap la ilaha illallah, tentu lenyaplah dari mereka apa yang telah mereka kerjakan. Itu para rasul. Bagaimana dengan kita? Jadi peringatan dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapkan, kami hadapi amalan-amalan yang telah mereka kerjakan, maksudnya amal ibadah, kemudian kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Jadi amal Allah lenyapkan. Kenapa? Tadi tidak merealisasikan la ilaha illallah. Nah, pada realitanya, umumnya kalau kita melihat pada zaman sekarang, apalagi nanti kalau antum sudah paham benar tentang hakikat Islam dan syirik, siapa orang muslim, siapa orang musyrik, orang kafir, dan dihubungkan dengan realita, banyak sekali orang yang merasa dirinya sudah muslim, bahkan merasa dirinya sudah mukmin, banyak melakukan amal ibadah, mereka merasa dirinya itu benar. Tapi kalau dipinjau dari kacamata tauhid, mereka itu sebenarnya bukan orang muslim. Nah, orang seperti ini Allah gambarkan dalam surat Al-Kahfi 103-104. Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakan, maukah kalian kami beritahukan tentang orang yang paling rugi amalannya? Bukan orang yang rugi, orang yang paling rugi amalannya. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, itu orang-orang yang sia-sia atau lenyap amal ibadah yang mereka kerjakan di dunia ini, lenyap sia-sia. Tapi apa? Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka mengira mereka itu berbuat sebaik-baik. Mengira sudah benar, ternyata apa? Jadi mengira sudah benar, padahal apa? Sia-sia, karena tidak mengamalkan la ilaha illallah. Sehingga apa? Ujungnya di akhirat apa? Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 3 Allah mengatakan, ayat 3 dan 4, amilatun nasibah tasra naran hami. Amilah, dia beramal, nasibah, dia lelah, dengan harapan apa? Ingin surga. Tapi ujungnya apa? Tasla naran hamiyah, masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kenapa? Karena tidak merealisasikan inti ajaran Islam, yaitu apa? Tauhid. Makanya sebelum kita beramal, kita harus apa? Benahi tauhid ini. Tauhid adalah inti. Orang pagi-pagi umumnya dia muslim, mengamalkan tauhid, kemudian sebelum zuhur dia meninggal dunia, belum sempat sholat 5 waktu karena belum datang waktunya, belum saum Ramadan karena belum datang bulannya, belum zakat karena belum punya nisab, haji karena belum punya uang atau belum datang waktunya, meninggal dunia di atas tauhid sebelum ada kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang tadi syariat, apa dia? Muslim kan? Bertauhid calon penghuni surga. Makanya pernah zaman Rasul, orang asalnya kafir asli masuk ke dalam tauhid ini, kemudian berperang, meninggal dunia, langsung Rasul mengatakan, amila qalilan wa ujira katsiran. Dia beramal sedikit dan diberi pahala banyak. Belum sempat sholat. Tapi orang sholat puluhan tahun, zakat berkali-kali, haji pun demikian, amal ibadah banyak, tapi tidak pernah melaksanakan la ilaha illallah tadi. Nastapa dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4. Makanya Pak, realisasikan tauhid ini. Kalau kita belum paham apa makna la ilaha illallah, Allah perintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Berarti perlu belajar. Tentang apa? Makna kandungan la ilaha illallah. Kan kita kan mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Berarti kita bersaksi terhadap kandungan la ilaha illallah. Sekarang yang namanya bersaksi, sah tidak kalau tidak tahu yang dipersaksikan? Sah tidak kesaksian tanpa dasar ilmu? Tidak sah. Sebagaimana orang dalam persidangan di mahkamah Islamnya jadi saksi, tapi tidak tahu masalah yang dipersaksikan, saksi palsu kan? Saksi palsu tidak sah. Begitu juga orang bersaksi la ilaha illallah tapi tidak paham maknanya, kesaksian dia apa? Palsu. Tadi kata ijma para ulama mengatakan ghairuna fi'in bil ijma, tidak manfaat berdasarkan ijma ulama. Maksudnya orang munafik, mereka juga bersyahadat mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi itu adalah Rasulullah, mengucapkannya. Tapi Allah mengatakan apa? Lain kan? Karena apa? Tidak sesuai dengan yang diamalkan. Nah, berarti kalau kita melihat ayat-ayat tadi, juga hadis-hadis tadi, juga penjelasan ijma para ulama, yang semuanya menunjukkan pentingnya perealisasian tauhid. Dan harus kita ingat juga bahwa yang menyebabkan Rasulullah digelari penyair gila, tukang sihir lagi pendusta, dicekik, dilempari, diusir bukan karena sholat, zakat, saum, haji. Karena semua itu sholat saja diwajibkan 10 kerasulan. Saum, zakat, 15 kerasulan. Haji 3 tahun mau meninggal dunia baru diwajibkan haji. Syariat turunnya banyak di Madinah. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun pertama belum ada syariat. Tapi pada proses ini, pada 10 tahun ini yang menyebabkan Bilal disiksa, Sumayyah dibunuh, Yasir dibunuh, Ammar disiksa, Khobab disiksa, sahabat yang lain saking tidak kuatnya hijrah ke Habasyah. Bukan karena perhelatan sunnah bid'ah, tapi perhelatan antara syirik dengan tauhid. Andai kata karena sekedar mengucapkan la ilaha illallah, mungkin enggak saya sekarang mengucapkan la ilaha illallah, orang menuduh saya penyair gila, tidak? Tidak, kan? Tapi yang menyebabkan itu apa? Karena konsekuensi perilaku tindakan yang dituntut daripada la ilaha illallah. Kenapa disebut majnun? Rasul sebut majnun, gila. Sekarang orang gila, aneh tidak? Aneh. Orang gila banyak tidak? Dibandingkan dengan yang normal, banyak kan yang mana? Yang normal. Maksudnya, kan Rasul mengatakan bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam datang di awal dianggap asing, aneh. Akan kembali dianggap asing. Seperti semula, maka bahagialah bagi orang yang dianggap asing. Islam datang membawa sunnah bid'ah, halal haram, atau bawa tauhid versus syirik. Tauhid, kan? Ini yang disebut ghorib, aneh itu ini tauhid. Yang aneh itu disebut, yang menyebabkan Rasul disebut aneh itu karena mengamalkan tauhid. Nah, orang yang bertauhid itu di tengah masyarakat yang bergelimang dengan kemusyrikan, asing, aneh. Tidak apa? Tidak seperti apa umumnya orang, tindakannya, perbuatannya. Terus juga jumlah mereka sedikit. Kenapa sebut majnun itu? Karena yang majnun sedikit. Perbuatannya beda dengan yang normal. Kenapa disebut sahir, tukang sihir? Tukang sihir apa? Di antara kerjaannya memecah belah suami istri. Pengaruh dakwah tauhid dalam hadis Bukhari tentang sifat Rasulullah SAW, Muhammadun farraqa bainan nas. Muhammad ini memecah belah di antara manusia. Ayah menerima tauhid, anak menentangnya, pisah. Istri menerima tauhid, suami tidak, pisah. Itu disebut kenapa tukang sihir, kata gitu. Karena memecah belah di antara umat, asalnya musyrik, yang satu nerima tauhid, otomatis konsekuensi tauhid apa? Baro, kan? Berlepas diri, adanya permusuhan, kebencian. Itu kenapa disebut gelar-gelar tadi. Jadi semua itu terjadi karena sebab tauhid, bukan karena sebab yang lainnya. Andai kata sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tidak mungkin Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun, namun pengikutnya hanya 40 orang. Kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa khamsina ama. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dia menetap di tengah kaumnya selama 1000 tahun, kurang 50. 1000 kurang 50 berapa? 950. Itu Nabi Nuh dakwahnya, pengikutnya cuma 40 orang. Ustaz zaman sekarang enggak punya mukjizat, dakwah di mana pengikutnya banyak. Nabi Nuh Allah kuat apa? Kokohkan dengan mukjizat, pengikutnya 40 orang. Dan tadi yang dituntut bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi konsekuensi daripada La ilaha illallah. Terus juga konsekuensi atau tabiat dakwah tauhid ini, ini adalah tabiat yang menjadi sunnatullah yang berlaku sampai akhir zaman. Dan dari tabiat ini kita akan bisa menilai da'i atau kelompok atau individu yang tampil di hadapan umat, akan bisa melihat tabiat dakwah tauhid itu adalah pasti berbenturan dengan kemusyrikan. Dengan apalagi kalau kemusyrikan itu diusung oleh para penguasa. Dan memang tabiat dakwah tauhid juga kemusyrikan itu selalu diusung oleh para penguasa. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ketika Rasul pertama kali mendapatkan wahyu datang kepada Waraqah bin Naufal dalam hadis Bukhari. Kemudian Rasul menceritakan apa yang didapatkannya. Kemudian Waraqah mengatakan, "Haza namus." Ini namus wahyu atau Jibril yang pernah datang kepada Musa dan Isa. "Ya laitani kuntu jaz'an iz yukhrijuka qaumuka." Ingin sekali saya masih muda saat kamu diusir oleh kaum kamu, saya akan membela kamu dengan pembelaan yang sepenuhnya. Ketika mendengar ucapan ini, Rasul mengatakan, "Amukhrijiyahum?" Apakah orang-orang Quraisy waktu yang selama ini menggelari saya Al-Amin akan tega mengusir saya? Kata Waraqah apa? "Tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa, melainkan pasti disakiti dan dimusuhi." Lihat tabiat dakwah tauhid. Makanya kalau ada orang yang menyuarakan dakwah tauhid tapi berganding tangan dengan para pengusung kemusyrikan, para tagut, itu tauhidnya tanda kutip. Ini dakwah tauhid. Tabiat itu merupakan apa? Pangkal penilaian sudah bisa dibaca. Ini sekedar mukaddimah untuk apa? Membuat kita ingin mempelajari apa sih sebenarnya hakikat la ilaha illallah sampai seperti itu. Kenapa dalam hadis sahih Rasul mengatakan seandainya la ilaha illallah ditaruh di satu timbangan, sisi timbangan, bumi dan langit dan pengisinya di satu timbangan, tentu yang paling berat apa? La ilaha illallah. Apa sekedar mengucapkan atau konsekuensi? Konsekuensi. Apa konsekuensinya? Sekarang yang akan kita jelaskan dalam materi yang kedua. Itu tentang inti dakwah para rasul atau kandungan makna la ilaha illallah. Dan saya akan menjelaskan yang pertama tentang makna daripada kafir kepada tauhid. Kan tadi nas Al-Quran surat Al-Baqarah 256. Hadis sahih Muslim juga ijma para ulama semua menjelaskan bahwa Islam tidak sah kecuali dengan kafir kepada tagut. Nah, sekarang apa makna kafir kepada tagut? Terus nanti apa tagut itu? Bagaimana orang bisa ingkar atau menjauhi tagut kalau dia tidak mengetahui tagut? Terus apa kadar minimal daripada menjauhi tagut? Jelas ini, apakah makna kufur, makna kafir kepada tauhid? Al-Imam Al-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan di dalam risalah fi makna at-tauhid, dalam risalah tentang makna tauhid, beliau menyebutkan tentang tata cara kafir kepada tauhid. Sebagaimana ada kan orang banyak sekarang menulis tata cara sholat Nabi, tata cara wudu Nabi, tata cara saum Nabi, tata cara i'tikaf Nabi. Pernah gak umpamanya orang-orang istilah banyak menulis tentang tata cara kafir kepada tagut? Padahal ini lebih penting. Tapi kenapa? Kenapa ini ditinggalkan? Makanya Syekh Muhammad menjelaskan tentang makna atau tata cara kafir kepada tagut, dia mengatakan, "Fa'amma sifatul kufri bit tagut fa anta taqida butlana ibadati ghairillah wa tatrukaha wa tubghidaha wa tukaffiru ahlaha wa tu'adiyahum. Adapun tata cara kafir kepada taghut ini ada 5. Yang pertama, ini materi inti, makanya tolong dipahami benar. Mungkin dalam materi-materi yang pertama yang paling inti, yang merupakan tolak ukur. Tata cara kafir kepada taghut yang nomor pertama adalah anta taqida butlana ibadati ghairillah. Kamu meyakini bahwa segala bentuk peribadatan kepada selain Allah itu adalah batil. Mungkin kalau masalah minta-minta ke kuburan itu kan sudah tahu itu batil, enggak usah saya jelaskan lagi kan. Buat tumbal kesajian juga kebatilan yang sudah dipahami umum. Tapi di sini saya akan menyoroti kemusyrikan yang menjadi-jadi pada zaman sekarang ini, dan dengan nas Al-Qur'an mayoritas manusia itu tidak tahu. Dengan nas Al-Qur'an apa kemusyrikan macam apa atau peribadatan macam apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 40, inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hak menetapkan hukum, hak membuat undang-undang, hak menetapkan aturan hanyalah di tangan Allah. Terus amara alla ta'budu illa iyyah, dia maksudnya Allah memerintahkan kalian agar tidak beribadah kecuali kepadanya. Maksudnya memerintahkan kalian agar tidak menyandarkan hak ini, hak khusus ini kecuali kepada Allah. Di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hak pembuatan hukum hanya milik Allah? Kenapa? Jawabannya dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, menciptakan dan memerintah itu hanya di tangan Allah. Lihat, Allah mengaitkan masalah pengaturan, masalah perintah dengan masalah penciptaan. Maksudnya yang berhak menciptakan hanya Allah. Begitu juga yang berhak memerintah, menetapkan aturan hanya Allah. Dikarenakan Allah zat yang tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, begitu juga tidak ada yang berhak untuk menentukan hukum kecuali Allah. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat 26 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yusyriku fi hukmihi ahadan. Allah tidak menyertakan seorang pun di dalam hukumnya, dalam putusannya. Kenapa? Karena Allah tidak menyertakan satu makhluk pun dalam penciptaan. Allah tidak pernah menyertakan satu makhluk dalam penciptaan sesuatu pun. Begitu juga Allah tidak memperkenankan satu makhluk pun dalam keberhakan pembuatan hukum. Makanya dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kauniyah, banyak dalam surat Al-Qasas, setelahnya Allah menyebutkan masalah hukum. Allah menyebutkan Allah yang membolak-balikan siang dan malam, ini dan itu. Kemudian Allah menyebutkan masalah hukum. Maksudnya bahwa yang berhak membuat hukum itu adalah zat yang menciptakan ini dan itu. Jadi maksudnya kembali tadi kepada surat Yusuf, Allah menyatakan inil hukmu illa lillah, hak menetapkan hukum itu hanya di tangan Allah. Jadi hak khusus Allah, dan Allah menyebutnya sebagai ibadah. Dia memerintahkan agar kalian tidak ibadah kecuali kepada Allah. Maksudnya dia memerintahkan agar kalian tidak menyandarkan hak kewenangan pembuatan hukum ini kecuali kepada Allah. Di sini penyandaran kewenangan pembuatan hukum disebut apa? Ibadah. Yang dilarang dipalingkan kecuali kepada Allah. Ketika dipalingkan kepada selain Allah disebut mengibadati selain Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Dalam ayat ini Allah memponis orang Nasrani dengan 5 ponis, di antaranya pertama, mereka mempertuhankan alim ulama dan pendeta. Kedua, mereka ibadah kepada alim ulama dan pendeta. Ketiga, mereka melanggar la ilaha illallah. Keempat, mereka musyrik. Kelima, alim ulama dan pendeta mereka itu telah memposisikan dirinya sebagai arbab, tuhan-tuhan selain Allah. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Rasulullah membaca ayat ini di hadapan Adi Ibnu Hatim. Adi Ibnu Hatim masih Nasrani, datang dari Syam, masih pakai salib. Masih Nasrani. Datang kepada Rasul, mau masuk Islam tujuannya. Rasul membacakan ayat ini. Ketika mendengar ayat ini dengan ponis yang tadi, Adi atas lisan orang Nasrani mengatakan, lasna na'buduhum. Kami tidak pernah beribadah kepada alim ulama dan pendeta kami. Jadi maksudnya kenapa kami diponis mempertuhankan mereka? Ibadah kepada mereka. Padahal kami enggak pernah sholat sujud memohon kepada mereka. Jadi bentuk ibadah macam apa yang kami persembahkan kepada mereka? Jadi Adi tidak tahu bentuk ibadahnya. Kata Rasul, alaysu yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu. Bukankah alim ulama dan pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, terus kalian mengikutinya, menyetujuinya? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, terus kalian ikut-ikutan, menyetujuinya, merestuinya, mengkomitmeninya, merujuk kepada hukum buatannya? Kata Adi apa? Bala. Iya, memang realita kami seperti itu. Maksudnya menyandarkan kewenangan pembuatan hukum kepada alim ulama dan pendeta. Apa jawaban Rasul? Fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan orang Nasrani kepada alim ulama dan pendeta. Jadi bentuk peribadatannya tadi menyandarkan kewenangan pembuatan hukum kepada siapa? Selain Allah. Sedangkan tadi hak kewenangan pembuatan hukum merupakan ibadah yang merupakan murni hak Allah. Sedangkan ulama sudah ijma memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah disebut apa? Syirik. Orangnya orang musyrik. Al-Imam Muhammad Ibn Atiq rahimahullah dalam kitab Ibtal Tandid Bistisar Syarh Kitab Tauhid halaman 76 mengatakan, ajma'al ulama ala anna man sarafa syai'an min naw'i ad-du'a li ghairillah faqad asyraka walau qala la ilaha illallah wa shalla wa shama wa za'ama annahu muslim. Ulama ijma sepakat bahwa orang yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, dia itu musyrik. Walaupun mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia sholat, walaupun dia shaum, walaupun dia ngaku muslim. Sedangkan ibadah yang tadi kita bahas masalah penyandaran kewenangan pembuatan hukum. Walaupun satu hukum saja disebut apa? Musyrik. Contohnya dalam surat Al-An'am ayat 121 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisqa wa innash shayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Jangan kalian memakan dari sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah saat menyembelih. Itu adalah fisqa, kefasikan, keharaman, keluar dari ketaatan. Dan sesungguhnya setan-setan membisikkan, mewahyukan kepada teman-temannya, kepada wali-walinya, liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Dan bila kalian mentaati mereka, mematuhi mereka, sesungguhnya kalian benar-benar orang-orang musyrik. Ayat ini berkaitan dengan masalah haramnya apa? Bangkai. Bangkai haram tidak? Haram. Bangkai di dalam istilah orang kafir Quraisy, mereka menyebutnya sembelihan Allah. Mereka menyebutnya bangkai sebagai sembelihan Allah. Mereka menghalalkannya. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, orang musyrik datang kepada Rasulullah tentang sebab nuzul ayat ini. Kemudian mereka mengatakan, kalian memakan dari apa yang kalian sembelih, namun kalian tidak makan dari apa yang disembelih oleh Allah. Berarti sembelihan kalian lebih baik daripada sembelihan Allah. Ini apa? Ini bisikan setan kepada teman-temannya orang-orang Quraisy. Dalam rangka apa? Membantah kaum muslimin, menjebak kaum muslimin, mendebat kaum muslimin, supaya menyetujui apa? Satu hukum mereka, satu hukum ya. Kata Allah apa? Wa in ata'tumuhum, dan bila kalian mentaati mereka, lihat, menyandarkan satu hukum saja. Menyandarkan satu hukum saja, masalah haramnya apa? Halalnya bangkai. Menjadikan hukum ini sebagai acuan. Kata Allah apa? Sesungguhnya kalian benar-benar orang-orang musyrik. Ya. Allah tidak mengatakan jika kalian sujud kepada mereka, berdoa kepada mereka. Tapi apa? Jika kalian mentaati mereka, mematuhi mereka, berarti kalian orang musyrik. Lihat, musyriknya kenapa? Taat kepada hukum buatan. Hukum buatan, menjadikan hukum buatan sebagai apa? Rujukan. Di dalam apa? Kegiatan dia, dalam kerjaan dia, dalam apa? Dinas dia. Menjadikan hukum sebagai apa? Hukum buatan sebagai acuan. Tidak mengacu kepada hukum Allah, tapi mengacu kepada hukum buatan. Kata Allah, musyrik orang tersebut. Nah, kita hubungkan dengan apa? Dengan realita. Sekarang, demokrasi apa? Nah, demokrasi apa? Kan demokrasi inti ajarannya. Inti ajaran demokrasi yang berhak membuat hukum siapa? Dalam ajaran demokrasi yang berhak membuat hukum siapa? Rakyat. Dalam demokrasi perwakilan diwakilkan lewat pemilu kan? Kepada siapa? Wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, di dewan. Nah, inti ajaran demokrasi bahwa yang berhak membuat hukum itu siapa? Selain Allah, mau rakyat atau wakilnya. Ya, selain Allah. Dalam ajaran tauhid yang berhak membuat hukum siapa? Hanya Allah. Tadi Allah menyebutkan menyandarkan kewenangan pembuatan satu hukum saja kepada selain Allah. Orang yang menyandarkan hak ini kepada selain Allah disebut orang musyrik. Orang apa? Musyrik. Yang menggulirkannya disebut wali setan. Tadi setan membisikkan kepada wali-walinya. Dalam At-Taubah 31 disebut arbab, tuhan-tuhan pengatur. Itu bila satu hukum saja. Bila satu hukum saja orang yang menyandarkannya, menyandarkan kewenangan pembuatan hukum kepada selain Allah disebut musyrik. Orang yang menggulirkan hukum disebut pengaku Tuhan, arbab, atau wali setan. Gimana kalau dua hukum? Gimana kalau dua hukum? Berarti syiriknya apa? Double ya. Kalau tiga hukum gimana? Kalau sepuluh hukum? Gimana? Kalau seratus hukum gimana? Gimana kalau sumber hukumnya dirampas dari Allah, diberikan kepada anggota parlemen? Oleh sebab itu dalam demokrasi hukum Allah tidak memiliki kekuatan hukum apapun kecuali kalau diakui oleh anggota parlemen. Orang yang ngaku partai Islam ngambil rancangan proposal hukum dari Quran, umpamanya surat Al-Ahzab tentang wajibnya jilbab ayat 59. Ngambil proposal rancangan hukum dari apa? Al-Quran. Karena dalam sistem demokrasi bahwa yang berhak membuat hukum itu wakil rakyat, hukum Allah ini butuh persetujuan mereka dulu. Berarti disodorkan kepada mereka. Minta apa? Persetujuan mereka. Berarti apa? Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Anggota parlemen kan? Jadi hukum Allah, Quran, butuh persetujuan mereka. Berarti yang lebih tinggi dalam ini apa? Nah, orang yang menerima cara ini dengan sendirinya berarti menerima kekafiran. Maksudnya orang yang menerima prinsip ini, tadi ketika orang masuk demokrasi, partai apapun, berarti kan menerima cara seperti ini. Bahwa hukum apapun harus disodorkan kepada para pembuat hukum ini. Dengan sendirinya itu merupakan kekafiran. Karena sudah meremehkan Allah. Allah itu ada di bawah. Sekarang hukum apapun boleh disodorkan. Mau ngambil dapat kertas dari tong sampah, ternyata ada kata-kata yang mutiara, disodorkan. Diminta persetujuan mereka. Ngambil dari Quran juga sama saja dalam hukum parlemen. Ngambil dari mana saja yang penting apa? Disodorkan. Kalau mereka setuju, kalau setuju gimana? Digulirkan. Sekarang ketika digulirkan, itu hukum Allah bukan? Banyak tadi wajibnya jilbab, tadi butuh persetujuan mereka, akhirnya mereka setuju. Digulirkan. Hukum Allah bukan? Yang sekarang disebut perda, perda syariat itu. Hukum Allah bukan? Bukan. Perda syariat demokrasi. Karena ini hukum demokrasi. Ketika aparat penegak hukum, ketika nangkap wanita yang tidak berjilbab, akan menjeratnya. Saudari telah melanggar surat Al-Ahzab ayat 59, gitu tidak? Enggak, saudari melanggar perda nomor sekian. Berarti ketundukannya kepada siapa? Aparat penegak hukum itu. Kepada hukum tagut. Berarti ini yang disebut mentaati hukum itu, yang disebut orang musyrik tersebut. Paham tidak? Itu satu hukum saja. Gimana kalau sumber hukumnya seluruh dirampas dari Allah? Sama sekali Allah tidak diakui sebagai zat pembuat hukum. Makanya tidak aneh kalau orang, para ulama menyebutkan kalau orang masih meragukan kekafiran, kemusyrikan orang-orang semacam itu, orang yang matanya sudah buta. Mata hatinya sudah tertutup. Jadi itu tadi berarti kan paham ini. Lihat sini, demokrasi berarti kan peribadatan kepada selain Allah. Satu hukum saja demokrasi, seluruh hukum. Makanya kalau ingin tahu dalam Al-Quran para penggulir hukum disebut wali setan, surat Al-An'am 121. Disebut Arbab, Tuhan-Tuhan, para pengaku Tuhan, At-Taubah 31. Dalam surat Asy-Syura ayat 21 disebut syuraka, sekutu-sekutu yang disembah. Allah mengatakan am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'lam bihillah. Apakah mereka memiliki syuraka, sekutu-sekutu, sembahan-sembahan yang mensyariatkan, yang menggulirkan, yang membuatkan, yang menetapkan bagi mereka dari ajaran ini apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Disebut apa? Syuraka, sekutu-sekutu yang diibadati. Dalam An-Nisa 60 disebut tagut. Alam tara ila alladziina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tagut. Nah, kembali tadi. Jadi demokrasi adalah penyandaran ibadah kepada selain Allah, itu ibadah penyandaran apa? Kewenangan pembuatan hukum. Nah, sedangkan konsekuensi kafir kepada tagut, apa sifat kufur kepada tagut, nomor pertama apa? Meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. Berarti harus meyakini bahwa demokrasi yang merupakan penyandaran kewenangan pembuatan hukum atau penyandaran ibadah kepada selain Allah merupakan sistem yang batil. Otomatis hukum produk yang digulirkan dalam sistem demokrasi juga hukum yang batil. Berarti orang yang menganggap hukum buatan manusia, KUHP, Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang turunannya sebagai keadilan, berarti belum kafir kepada tagut, berarti belum muslim. Orang yang tahu demokrasi itu penyandaran kewenangan pembuatan hukum kepada selain Allah, terus mengatakan demokrasi itu adalah baik, sistem yang paling ideal, berarti belum kafir kepada tagut. Apa dalilnya bahwa kita harus meyakini batilnya segala bentuk peribadatan kepada selain Allah? Dalilnya surat Luqman ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil." Yang demikian itu dikarenakan Allah adalah al-haq. Allah adalah Tuhan yang hak. Peribadatan kepada Allah adalah peribadatan yang hak. Penyandaran hukum kepada Allah adalah hak. Hukum Allah adalah hak. Mentaati hukum Allah adalah hak. Wa annama yad'una min dunihil batil. Dan apa yang mereka seru selain Allah, apa yang mereka ibadati selain Allah adalah batil. Tuhan selain Allah adalah batil. Yang diibadati selain Allah adalah batil. Menyandarkan kewenangan pembuatan hukum kepada selain Allah adalah batil. Hukum selain hukum Allah adalah batil. Mentaati, mengkomitmeni hukum selain hukum Allah adalah kebatilan. Juga dalam surat Al-Hajj ayat 62, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Ini juga hampir sama teksnya. Ini yang pertama. Jadi paham. Nah, dari sini kita menyaring. Kita terapkan orang yang menganggap membuat minta-minta ke kuburan itu hal yang boleh saja, berarti belum kafir kepada tagut. Orang yang membuat tumbal, orang yang mengatakan membuat tumbal itu kan adat istiadat, tidak apa-apa dilestarikan, berarti belum meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah, belum, berarti belum kafir kepada tagut. Nah, kalau tadi antum paham makna peribadatan dalam hal ini yang kita fokuskan secara khusus, penyandaran kewenangan pembuatan hukum itu disebut ibadah. Yang menerima penyandaran hukum disebut apa? Arbab, rob, orang yang mengakui sebagai Tuhan atau memposisikan dia sebagai Tuhan. Akan paham juga ucapan Fir'aun alaihi laknatullah. Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian tertinggi, Rob kalian tertinggi. Fir'aun mengaku apa? Aku adalah Tuhan kalian tertinggi. Sekarang yang jadi pertanyaan, Fir'aun mengaku menciptakan langit dan bumi tidak? Fir'aun mengaku menciptakan langit dan bumi tidak? Tidak. Fir'aun mengaku yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 102, Nabi Musa menghujah Fir'aun. Allah mengatakan, "Laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair." Kamu Fir'aun tahu, wah, tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Allah pencipta langit dan bumi. Fir'aun diamannya. Tidak apa? Tidak menyangka, tidak mengelak. Berarti mengakui pencipta langit dan bumi siapa? Allah, enggak mengaku dirinya. Terus juga Fir'aun mampu, kalau yang namanya Tuhan pencipta kan mampu menolak apa? Bala. Karena kan bala adalah ciptaannya kan. Fir'aun mampu menolak bala tidak? Tidak. Ketika turun bala, Allah mengirimkan apa? Air jadi darah, katak di mana-mana, kutu di mana-mana, belalang, topan. Sebagai azab bagi Fir'aun dan kaumnya. Kemana lari Fir'aun? Larinya kemana? Datang kepada Nabi Musa. dalam surat Al-A'raf ayat 143 datang kepada Nabi Musa mengatakan apa? Ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Hai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu dengan kenabian yang Dia berikan kepadamu untuk melenyapkan apa? Bencana ini. Kalau bencana ini hilang, kami akan iman kepadamu. Itu janji siapa? Fir'aun minta agar berdoa kepada Allah. Terus juga, Fir'aun juga ketika mau bertarung dengan Nabi Musa, kalau namanya Tuhan pencipta, kenapa minta bantuan tukang sihir? Yang namanya Tuhan pencipta tahu yang gaib kan? Sekarang Fir'aun tahu yang gaib tidak? Tidak tahu. Buktinya apa? Ketika tahu mimpi yang akan membinasakan kekuasaannya adalah laki-laki dari Bani Israel, dia membunuhi semua anak laki-laki dari Bani Israel, malah memelihara anak di istana sendiri yang menjadi sumber kehancurannya. Artinya apa? Tidak tahu yang gaib. Nah, yang jadi pertanyaan, apa makna Fir'aun, ucapan Fir'aun, aku adalah Tuhan kalian tertinggi, ana rabbukumul a'la. Maknanya tadi kaitan dengan masalah apa? Hukum. Maksudnya, aku adalah satu-satunya orang yang berhak membuat hukum. Tidak ada satu hukum pun yang boleh kalian ikuti kecuali hukum aku. Itu makna apa? Penuhanan diri Fir'aun. Nah, peribadatan kaum Fir'aun kepada Fir'aun bukan dengan salat sujud, tapi dengan apa? Mengkomitmeni, mengikuti hukum buatan Fir'aun. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun. Allah mengatakan tentang Fir'aun, "Anu'minu li basyaraini mislina wa qaumuhuma lana 'abidun?" Apakah kami, kata Fir'aun, harus beriman kepada dua manusia ini sedangkan kaum mereka berdua siapa? Nabi Musa dan Harun. Sedangkan kaum mereka berdua lana kepada kami, kepadaku, kata Fir'aun, abidun, beribadah. Semua tafsir mengatakan abidun artinya muti'un, orang-orang yang taat patuh kepada kami. Lihat, ibadah artinya apa? Taat kan? Patuh. Sama kan dengan firman Allah dalam surat Al-An'am 121, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Bila kalian mentaati mereka, berarti kalian orang-orang musyrik. Kan sama, sama sejalan ayat itu. Nah, kenapa banyak orang terjerumus ke dalam syirik hukum pada zaman sekarang? Banyak orang yang terjerumus berlomba-lomba untuk menjadi apa? Tuhan-tuhan pembuat hukum. Menjadi para saleh. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi penegak hukum buatan. Kenapa banyak orang terjerumus ke dalamnya? Allah mengatakan tadi dalam surat tentang ayat hukum ini, tadi surat Yusuf ayat 40, innal hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah, dzalika dzinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hak menetapkan hukum itu hanya milik Allah. Dia memerintahkan agar kalian tidak beribadah kepadanya. Itulah din yang lurus, hukum yang lurus. Kenapa banyak orang yang jatuh ke dalam kemusyrikan dan kekafiran ini? Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Jadi seperti itu. Jadi sebab banyak orang terjatuh ke dalam syirik hukum. Jadi orang banyak kan berbicara masalah syirik kuburan. Ketika berbicara masalah syirik hukum, tidak jelas. Lagian juga membicarakan masalah syirik kuburan, togut di kuburan, enggak punya senjata kan? Ya, punya senjata ya? Tidak. Tapi kalau syirik hukum, punya senjata. Makanya yang paling berbahaya adalah togut yang hidup daripada togut yang mati. Togut yang mati itu batu, pohon, kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Sedangkan togut yang hidup adalah togut yang berkaitan dengan syirik hukum, yaitu orang-orang yang membuat hukum selain hukum Allah, atau orang-orang yang menerapkan hukum selain hukum Allah. Itu togut yang hidup, dan bahayanya lebih dahsyat daripada togut yang mati. Togut yang mati tidak memaksa orang untuk tunduk kepada dia, tapi kalau togut yang hidup mengajak manusia, memaksa manusia kepada kemusyrikan dia. Seperti itu. Ini yang apa? Sifat kufur kepada togut yang nomor berapa? Nomor 1. Ngantuk tidak? Kalau ngantuk, saya tuh cukupkan. Tapi kalau tidak ngantuk, saya lanjutkan. Ya, lanjut. Yang kedua, makanya jangan ngantuk. Kalau ada yang ngantuk, saya juga ikut ngantuk. Yang kedua, watasrukaha, kamu meninggalkannya. Maksudnya meninggalkan peribadatan kepada selain Allah tersebut. Setelah kita tahu bahwa ini peribadatan kepada selain Allah itu adalah batil, tidak cukup yakin saja, tapi harus apa? Meninggalkannya. Sudah tahu membuat tumbal itu batil, berarti tidak boleh melakukan tumbal. Ketika sudah tahu membuat apa, minta-minta ke kuburan itu adalah syirik, batil, berarti harus apa? Meninggalkan, jangan melakukannya. Ketika tahu demokrasi itu adalah kemusyrikan, kebatilan, berarti tidak boleh apa? Tidak boleh menjadi pengusung demokrasi. Ketika tahu hukum buatan manusia itu hukum tagut, hukum setan, wahyu setan, bisikan setan, hukum yang batil, berarti tidak boleh menjadi apa? Penegak hukum tagut, hukum buatan, hukum yang batil. Jadi sekedar apa? Yakin enggak cukup. Sekarang orang jangankan dalam masalah syirik, dalam masalah dosa. Sekarang orang tahu mencuri itu haram. Orang tahu mencuri haram. Tapi dia mencuri, dosa enggak? Dosa tidak? Oh, saya kan tahu mencuri itu haram. Ya, kamu melakukan. Jadi maksudnya yakin saja tidak cukup, tapi apa, harus meninggalkan. Tahu perbuatan-perbuatan tadi itu adalah kemusyrikan, kekafiran, kebatilan, harus ditinggalkan, jangan dilakukan. Dan sikap meninggalkan kemusyrikan inilah yang dipahami oleh orang-orang kafir Quraisy ketika diajak oleh Rasulullah untuk mengikrarkan la ilaha illallah. Mereka menolak mengucapkannya karena mereka paham konsekuensinya harus meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada berhala mereka. Apa dalilnya? Dalam surat As-Saffat ayat 35 dan 36 Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir Quraisy. Allah mengatakan, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairin majnun." Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir Arab, idza qila lahum la ilaha illallah, bila dikatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah. Lihat, orang Arab tidak usah ditalkinkan. Tidak usah ditalkinkan. Orang Arab asli. Mereka melihat mujizat Rasulullah. Ketika dikatakan ucapkan la ilaha illallah, apa yang terjadi? Yastakbirun. Menolak. Enggak mau. Dan mengatakan apa? Mengatakan dengan konsekuensi maknanya, a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena penyair gila ini? Maksudnya Rasulullah. Maksudnya mereka paham. Apakah kami harus meninggalkan Lata Uzza, kebiasaan leluhur, karena penyair gila ini? Jadi mereka paham. Konsekuensi pengucapan la ilaha illallah meninggalkan apa? Peribadatan kepada selain Allah. Begitu juga orang sekarang kan mengatakan, ketika kita mengajak mereka untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, loyalitas hanya kepada Allah, loyalitas hanya kepada hukum Allah, loyalitas hanya kepada ajaran Allah. Orang-orang sedang mengatakan, bagaimana kami, kita harus meninggalkan ajaran leluhur, falsafah yang digali dari bumi ini. Berarti bagaimana kami harus, berarti sentimen kepada pemeluk agama yang lain, mereka di bawah hukum Islam. Itu kan ucapan orang sekarang. Walaupun kemasannya berbeda, tapi maknanya adalah sama. Jadi mereka menolak, oh, bagaimana harus meninggalkan? Ini kan punya sejarah historis, masa harus ditinggalkan? Ini kan sejarah apa, warisan para pahlawan. Orang mengatakan, ketika diajak untuk menegakkan hukum Allah, komitmen hanya dengan tauhid, bagaimana harus meninggalkan ideologi yang selama ini dianut, padahal itu memiliki nilai sejarah, nilai historis hasil perjuangan umat para pahlawan dahulu. Itu sama sebenarnya. Padahal bumi ini milik Allah. Kita makhluk Allah. Yang kita nikmati dari Allah. Akan kembali kepada Allah. Bumi ini bukan milik para pahlawan. Ada kata manusia pahlawan. Milik Allah. Berarti yang harus tegak di muka bumi Allah adalah hukum Allah. Orang yang tidak suka dengan hukum Allah, cari bumi, bukan bumi Allah. Kan ada orang kata, kalau kamu tidak suka dengan hukum di sini, cari apa, negeri yang lain. Jangan hidup di Indonesia, bahasanya gitu kan. Nah, kita ini bumi bukan milik Indonesia, milik Allah. Milik apa? Milik Allah. Ini ciptaan Allah, kita makhluk Allah. Yang kita nikmati dari Allah akan kembali kepada Allah. Kalau enggak cinta dengan hukum Allah, jangan hidup di bumi Allah. Kan seperti itu. Itu antum pasti dapatkan ucapan semacam itu. Jawabnya seperti itu. Ya paling kalau dia yang punya kuasa, paling antumnya digebukkan gitu. Kembali, jadi konsekuensinya adalah meninggalkan. Jadi yakin saja tidak cukup, tapi harus meninggalkan. Barok, berlepas diri. Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadati. Sekarang orang disebut orang disebut berlepas diri dari mencuri, tapi dia masih mencuri. Disebut berlepas diri tidak? Orang disebut berlepas diri daripada pembuatan tumbal, tapi dia masih melakukan tumbal. Berlepas diri tidak? Orang disebut berlepas diri dari sistem demokrasi, kalau dia malah menceburkan diri dalam sistem demokrasi. Disebut bara tidak? Tidak. Begitu juga orang zaman sekarang mengatakan masuk ke dalam sistem demokrasi, bikin partai yang masuk dalam sistem demokrasi dengan dalih maslahat dawah atau apa saja itu kan. Alasan apapun, kamu ini belum berlepas diri. Alasan silakan buat sesuka kamu, tapi kamu dalam kacamata tauhid belum berlepas diri. Silakan lakukan. I'malu masyi'tu. Tapi kamu adalah orang musyrik. Kamu belum barok dari kekafiran. Seperti banyak kan orang beralasan apa? Maslahat dakwah. Dengan masuk ke dalam kemusyrikan. Berarti dakwah apa? Tauhid diinjak, syirik dijunjung tinggi demi maslahat dakwah. Berarti dakwahnya apa? Berarti dakwahnya apa? Sekarang syirik dilakukan, tauhid dilanggar dengan alasan tidak maslahat dakwah. Berarti dakwahnya dakwah apa? Dakwah apa? Dakwah syirik kan gitu. Kemudian dalil dari as-sunnah, dari as-sunnah. Dalam hadis Bukhari Muslim, ketika Abu Thalib itu paman Rasul, cinta dengan tauhid, meyakini benar kebenaran Rasulullah SAW dan tauhid yang dibawanya. Tahu mencintai orang yang masuk Islam, tidak suka dengan orang yang di atas kemusyrikan. Tapi Abu Thalib ini enggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena berat meninggalkan ajaran leluhur. Nah, ketika mau meninggal dunia, Abu Thalib ini ikut menderita karena dakwah Rasul, ikut membantu Rasul di baikot. Ketika mau meninggal dunia, datang Rasulullah. Ketika datang sudah ada Abu Jahal, sudah ada Abdullah ibnu Abi Umayyah di sisinya. Rasul mengatakan kepada Abu Thalib, ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha inda rabbi. Katakan la ilaha illallah, satu kalimat yang saya akan jadikan hujjah untuk membela engkau di sisi Allah. Satu kalimat, ucapkan. Sekarang Abu Thalib sudah ikut menderita, tahu itu benar, mendukung Rasul. Apa susahnya? Kalau orang sekarang di, umumnya saya punya uang 10 juta, ada orang Nasrani, ucapan la ilaha illallah saya kasih 10 juta. Dia mau enggak? Mau kan? Nah, Abu Thalib sudah tahu kebenaran ajaran Rasulullah. Ikut menderita sampai ikut dibaikot kan 3 tahun sampai makan kulit binatang. Ikut menderita mengorbankan harta dan kehormatannya untuk membela dakwah Rasul. Ketika mau meninggal dunia, diajak mengucapkan la ilaha illallah. Coba apa susahnya? Nah, ketika Rasul mengatakan seperti itu, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan saya jadikan hujjah untuk membela qadiyah Allah, langsung Abu Jahal menimpali. Abu Jahal tidak mengatakan, ya Abu Thalib jangan ucapkan la ilaha illallah, tidak. Tapi langsung menimpali dengan makna konsekuensi la ilaha illallah yang Rasul ucapkan. Abu Jahal mengatakan, ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muthalib. Hai Abu Thalib, apa kamu benci ajaran bapak kamu Abdul Muthalib? Jadi maksudnya Abu Jahal paham, kalau Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah artinya harus meninggalkan ajaran bapaknya. Abu Thalib ketika dikatakan seperti itu langsung merasa berat meninggalkan ajaran leluhurnya. Mengatakan apa? Abu Thalib mengatakan, saya di atas ajaran Abdul Muthalib, mati dalam keadaan musyrik. Jadi Abu Jahal paham, Abu Thalib pun paham, konsekuensinya adalah meninggalkan. Itu dari as-sunnah. Kemudian dari ijma para ulama tadi, ijma ulama yang saya sebutkan, ucapan Syekh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab, bahwa sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa disertai paham terhadap maknanya dan pengamalan terhadap konsekuensinya berupa komitmen dengan tauhid, meninggalkan syirik akbar dan kafir kepada tagut, maka pengucapan syahadat itu tidak manfaat berdasarkan ijma para ulama. Juga ijma yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah juz 11 halaman 545, dia mengatakan apa? Ajma'al ulama salafan wa khalafan minas sahabati wa tabi'in wal a'immah wa jami'i ahli sunnah annal mar'a la yakunu musliman illa bitajarrudi minas syirkil akbar wal bara'ati minhu wa mimman fa'alahu wa bughdihim wa mu'adatihim ala hasbi taqati wal qudrah wa ikhlasil a'mali kulliha lillah. Ulama baik salaf maupun khalaf, salaf maupun khalaf, sejak sahabat, tabi'in, para imam, dan seluruh ahlus sunnah, lihat, ijma sepakat bahwa orang tidak menjadi muslim, tidak menjadi muslim kecuali dengan mengosongkan dirinya dari syirik akbar, berlepas diri darinya dan dari para pelaku dan seterusnya. Di sini apa? Orang tidak menjadi muslim kecuali dengan mengosongkan diri dari syirik akbar, berlepas diri darinya. Sekarang dia pertanyaan orang yang membuat tumbal melepas mengosongkan diri dari syirik akbar tidak? Mengosongkan diri tidak? Tidak, berarti belum muslim berdasarkan ijma para ulama. Orang yang merujuk kepada hukum buatan, menjadikan hukum buatan sebagai acuan, rujukan, berarti dia berlepas diri dari syirik akbar tidak? Tidak, berarti belum muslim. Orang yang menyetujui penyandaran kewenangan pembuatan hukum kepada selain Allah, dia berlepas diri atau mengosongkan diri dari syirik akbar tidak? Tidak, berarti belum apa? Belum muslim. Nah sekarang, orang zaman sekarang seperti yang banyak terjadi, dengan dalih maslahat dakwah mereka menceburkan diri di dalam syirik demokrasi. Berarti sudah meninggalkan syirik akbar tidak? Tidak. Walaupun dia beralasannya apa? Niatnya apa? Baik. Niat baik, niat di dalam lisan tidak bisa merubah perbuatan buruk menjadi baik. Orang berzina niatnya baik. Gimana? Orang berzina niat menyenangkan perempuan. Baik kan niatnya? Jadi boleh enggak? Boleh enggak? Niat yang baik tidak bisa merubah amal buruk. Niat itu tidak berpengaruh di dalam perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk yang dilarang tidak bisa menjadi boleh kecuali dengan dalil khusus. Bangkai haram kan? Boleh. Saat darurat kenapa? Karena ada dalilnya kan? Babi haram kan? Boleh enggak kalau darurat? Boleh. Zina haram kalau darurat? Boleh enggak? Itu kan? Sekarang membunuh boleh tidak? Haram tidak? Kalau darurat boleh enggak? Mana dalilnya boleh? Enggak ada. Berarti enggak boleh. Maksudnya yang diharamkan tidak menjadi halal kecuali ada dengan dalil khusus. Kalau tidak ada dalilnya tak. Lihat sekarang kekafiran, kemusyrikan boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh kan? Tapi kalau dipaksa boleh tidak? Kenapa? Ada dalilnya kan? Nah kalau membunuh orang, dipaksa membunuh orang boleh tidak? Tidak boleh. Dipaksa berzina boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Syirik lebih besar daripada zina, daripada membunuh. Kenapa syirik boleh kalau dipaksa, kalau atau membunuh tidak boleh? Karena kalau hitungan matematika, wah syirik saja boleh, berarti di zina juga boleh. Kan matematika kan gitu. Kenapa tidak boleh? Karena agama kita agama dalil, bukan akal-akalan. Banyak rusaknya agama ini karena sebab orang yang tidak tahu dalil terus menjadikan agama sebagai permainan logika. Makanya para ulama Umar bin Khattab mengatakan maksudnya tentang ahlu menghati-hatikan dari para orang ahlu ro'i yang pakai logika, mereka itu hati-hatilah terhadap mereka karena mereka itu musuh sunan, musuh dalil. Mereka tidak hafal dalil, akhirnya pakai menggunakan logika untuk di dalam din ini. Jadi maksudnya bahwa niat yang baik itu tidak bisa merubah perbuatan yang buruk menjadi boleh. perbuatan yang diharamkan bisa menjadi boleh dengan dalil khusus. Kalau tidak ada dalil, tetap tidak boleh. Itu maksud penjelasan saya di sini. Jadi maksudnya orang tadi masuk syirik ke dalam kemusyrikan dengan dalil maslahat dakwah, itu juga kita tidak menjadikan dia lepas daripada kemusyrikan. Justru dengan masuk dia ke dalam kemusyrikan dengan dalih maslahat dakwah, justru menambah poin kekafiran dia. Sudah dia musyrik karena masuk ke dalam kemusyrikan, ditambah dosa yang lebih besar daripada syirik, yaitu apa? Dusta atas nama Allah. Itu apa? Dengan mengatakan maslahat dakwah, artinya apa? Dia mengatakan bahwa Allah meridhai perbuatannya. Sedangkan berdusta atas nama Allah lebih besar daripada itu syirik itu sendiri. Karena berdusta atas nama Allah lebih besar daripada syirik. Kedua-duanya kekafiran. Tapi dusta atas nama Allah lebih besar daripada syirik. Untuk memberikan syarat bahwa tidak boleh kita mengambil akal-akalan. Dalam sebab nuzul firman Allah dalam surat Al-Isra, dalam hadis sahih Imam As-Suyuti menuturkan, pernah Rasulullah suatu hari didatangi orang-orang kafir, tokoh orang Abu Jahal. Kan Rasul pernah ditegur oleh Allah karena berpaling dari Abdullah ibn Ummi Maktum, fokus kepada para pembesar Quraisy supaya mereka masuk Islam, gitu kan. Nah, ini orang para pembesar justru datang kepada Rasul menjanjikan akan masuk Islam. Tapi syaratnya apa? Kamu Muhammad sentuh dulu berhala kami. Usap dulu Lata dan Uzza. Menyentuh berhala bukan kekafiran, cuma syirik asghar. Syirik asghar. Jadi usap dulu berhala kami. Nanti kami masuk Islam. Kata siapa? Abu Jahal dan kawan-kawannya. Rasul dalam hatinya terbesit, tidak apa-apa saya menyentuhnya, sedangkan Allah mengetahui bahwa saya tidak menyukai perbuatan itu, supaya mereka masuk Islam. Terbesit dalam hati seperti itu. Untuk apa? Melakukan ini syirik asghar ini demi maslahat para tokoh Quraisy masuk apa? Islam. Jadi hampir terbesit dalam benaknya untuk melakukan. Langsung turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan, "Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghayra wa idzan latakhazuka khalila. Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzan la azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati tsumma la tajidu laka 'alaina nasira." Hampir saja mereka memalingkan kamu dari apa yang kami wahyukan kepada kamu, supaya kamu berdusta atas nama kami. Karena maksudnya kalau dusta atas nama kami apa? Kalau Rasul melakukan tadi, pasti Rasul kalau melakukan mencari legalitas ya, untuk mengatakan perbuatannya boleh. Itu kan dusta atas nama Allah. Seperti orang masuk parlemen cari legalitas kan dengan alasan dakwah, itu kan berarti dusta atas nama Allah. Terus Allah mengatakan wa idzan, dan kalau kamu melakukannya latakhazuka khalilan, tentu mereka menjadikan kamu sebagai orang kepercayaan. Dan andai kata kami tidak meneguhkan kamu, tentu kamu cenderung kepada mereka dengan kecenderungan yang sedikit. Dan kalau kamu melakukan, tentu kami melipatkan kepada kamu azab dunia dan azab setelah kematian. Dan kamu tidak mendapatkan seorang penolong pun dari azab kami. Lihat, ini syirik asghar. Tadi maslahatnya besar kan, keislaman kafir, tokoh-tokoh Quraisy. Langsung ditegur dengan ayat yang dahsyat. Apa gerangnya dengan masuk ke dalam syirik akbar, syirik demokrasi, dengan dalih apa alasan? Sekarang Rasul ketika mengusap apa tadi Lata dan Uzza dapat gaji, dapat uang dinas tidak, dapat uang dinas tidak? Sekali aja kan saat itu. Kalau orang sekarang bukan saat itu saja, seterusnya melakukan kemusyrikan, seterusnya dapat gaji juga, dapat apa? Jadi bohong kalau alasan ingin dakwahnya. Rasul mungkin bisa maklumi kan, cuma sekali saja kan. Demi keislaman mereka, ini sudah saya tobat. Mereka bukan maslahat dakwah, tapi maslahat duit gitu. Ujungnya kan duit. Kalau agama itu dijadikan kendaraan untuk mencari duit, itu yang disebut orang menjual agama Allah, menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, alasan apapun kemusyrikan itu tidak menjadi boleh. Kemusyrikan itu tidak mengenal status orang. Kalau ustaz mencuri, sebut pencuri tidak? Kalau orang preman mencuri, sebut pencuri enggak? Ustaz melakukan kemusyrikan, sebut musyrik tidak? Begitu juga preman melakukan kemusyrikan, sebut musyrik. Jadi maksud tidak mengenal status. Makanya Al-Imam Su'ud Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Su'ud dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah mengatakan, man farafa syai'an min dhalika li ghairillah fahuwa musyrikun, sawa'un kana abidan aw fasikan, wa sawa'un kana maqsuduhu salihan aw fasikan. Barang siapa memalingkan sesuatu dari ibadah itu kepada selain Allah, maka dia musyrik. Sama saja pelakunya itu adalah ahli ibadah maupun orang fasik. Sama saja niatnya baik maupun niatnya buruk. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa orang-orang musyrik itu seluruhnya melakukan kemusyrikan itu dalam rangka ingin mengagungkan Allah. Orang musyrik itu melakukan kemusyrikan bukan dalam rangka, tujuannya bukan menghina Allah, tapi ingin mengagungkan Allah. Tapi dengan cara yang salah. Niat baik tidak mengeluarkan status daripada kemusyrikan. Nah, ini materi baru dua makna kafir kepada tagut. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, masih dalam penjelasan makna kafir kepada tagut. Saya cukupkan, enggak tahu apa ada pertanyaan atau tidak, baca atau tidak ada. Tidak ada. Saya cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.